Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan perjalanan kita semua ke majlis yang mulia ini dalam suasana hujan yang semoga menjadikan bertambahnya pahala kita semua, yang tentunya dilandasi dari keikhlasan masing-masing kita dalam beramal, dalam menghadiri majlis ini, yang semoga kita akan mendapatkan kebaikan dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada beliau, panutan teladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pembahasan kita malam hari ini berkaitan dengan satu pembahasan yang sudah kita bahas sebenarnya. Kalau antum masih ingat, di awal pertemuan kita setelah libur Idul Fitri, ketika kita masuk ke bulan Syawal, kajian sempat kita liburkan. Kemudian di awal pertemuan kita membahas tentang bab ini, bahwa di antara kunci istiqamah ada dua. Apa itu? Masih ingat? Masih ada catatannya? Catatannya, oh sudah ganti buku semua. Iya, kunci istiqamah ada dua, yaitu yang pertama bersegera mengerjakan kebaikan. Kalau ada kebaikan, jangan ditunda untuk dikerjakan. Ini bukunya pada kemana ini? Mana bukunya? Gak bawa buku? Gak apa-apa, besok bawa ya. Yang pertama adalah bersegera. Jadi kalau ada kebaikan, jangan ditunda, kerjakan semampu kita. Yang kedua, apa kunci istiqamah? Ketika kita mengerjakan kebaikan tersebut, yang kita sudah mengerjakan dengan apa? Segera. Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Dan itu kunci sukses kita dunia akhirat. Kegiatan dunia pun sama. Kalau kita mengerjakannya segera dan kita mengerjakan sungguh-sungguh, insya Allah kita menjadi orang yang sukses. Pun demikian dengan akhirat. Urusan akhirat itu ketika menghampiri diri kita, sambutlah, kerjakan segera. Dan kerjakan juga dengan apa? Sungguh-sungguh. Maka dari situ Al-Imam An-Nawawi rahimahullah memberikan judul dalam babnya apa? Al-Mubadaratu ilal khairat. Bersegera menuju kebaikan-kebaikan. wa hassu dan motivasi man tawajjaha li khairin dan motivasi kepada orang yang mengarahkan dirinya kepada kebaikan alal ikbali alaihi bil jiddi agar mengarah kepada kebaikan itu dengan sungguh-sungguh min ghairi taraddudin tanpa keraguan. Al-Imam An-Nawawi mengawali bab ini dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 148. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Kita ingatkan waktu itu Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kata kerjakan. If'alul khairat. I'malul khairat, beramalah yang baik. Tapi Allah menggunakan kalimat apa? Fastabiqul khairat. Apa artinya? Berlombalah dalam kebaikan-kebaikan. Kita ingat kembali keterangan kita sebelumnya. Apa yang tersembunyi dalam perlombaan itu? Masih ingat gak? Kita katakan karena orang yang berlomba tidak asik dengan dirinya sendiri. Dia akan melihat apa? Orang lain, saingannya. Sehingga orang dalam kebaikan itu tidak merasa saya sudah ngaji. Mending saya daripada tetangga saya. Saya tiap pekan sudah berapa kali ngaji? Rabu. Apa lagi? Ahad. Apa lagi? Jumat. Atau bahkan tiap hari. Kelihatannya Mas Yudi itu posting hampir tiap hari rekaman. Ya, berarti kajian di Magetan ini tiap hari datang kajian, masya Allah. Jangan merasa kemudian apa sudah baik. Coba cek ngaji tiap hari itu yang dicatat berapa persen, yang diingat berapa persen, kan begitu? Lihat, oh masya Allah, ada teman sama-sama ngaji. Wah, ini sudah bisa bahasa Arab. Yang itu tamhidnya sudah lulus. Sudah. Kalau cuman asik dengan diri sendiri, ya iya sudah ngaji, wes pol-polan. Apalagi dibandingkan dengan yang tidak ngaji, ya mesti lebih hebat. Tapi coba bandingkan dengan teman-teman yang bersungguh-sungguh. Oh masya Allah, itu sudah menyelesaikan tamhid, sekarang mulai belajar bahasa Arab. Masya Allah, dia yang sana sudah mulai baca kitab. Ya, ternyata kita masih ketinggalan. Kalau kita berpikirnya apa? Berlomba dalam kebaikan itu. Bukan cuma asik fokus kepada diri sendiri. Insya Allah kalau yang hadir di sini ya orang-orang baik kan gitu. Sholat, ya sudah sholat. Jadi, tapi mari kita introspeksi diri. Masya Allah, ada orang yang sholatnya khusyuk, gitu ya. Ada yang sampai nangis, ada yang memberikan efek. Memang perilakunya menjadi baik setelah sholat. Nah, kita bagaimana efek sholat terhadap diri kita? Nah, masih ingat waktu itu kita contohkan sedang hangat-hangatnya pemberitaan masjid Suci Wati, masjid di Jogja yang baru diresmikan itu. Miniatur atau yang mirip dengan Masjid Nabawi, masjid apa? Nah, ini beberapa kali daurah juga saat kita di masjid tersebut. Pokoknya yang depannya suci ini ya. Maka subhanallah, ini contoh. Hah? Kita contohkan waktu itu kalau berbicara sedekah, kita sudah sedekah belum? Saya yakin semuanya insyaallah sudah pernah sedekah. Ya. Tapi coba, berapa total sedekah kita sampai hari ini? Berapa puluh juta? Berapa ratus juta? Kalau sudah sampai ratusan. Tapi nyatanya kalau kita bandingkan tadi, ada seorang wanita, seorang ibu-ibu membangun masjid nilainya berapa? 55 miliar. Enggak apa, enggak cari sumbangan sana kemari, gitu ya. Pikul sendiri. Ternyata ya indah, bukti bahwa ternyata dalam amal yang sama yang kita merasa sudah mengerjakan, ada orang lain yang sudah jauh di depan kita. Entah tadi dalam menuntut ilmu, entah tadi dalam apa? Belajar, dalam sholat, dalam puasa, dalam zakat. Maka Allah memerintahkan kita dalam kebaikan itu tidak cukup kerjakan kebaikan, amalkan kebaikan, tapi berlombalah dalam kebaikan. Sehingga orang itu merasa selalu kurang karena melihat sebagaimana hadis yang lain. Kalau dalam urusan akhirat, kita disuruh melihat kemana? Ke atas. Yang lebih baik dari kita itu banyak. Gitu ya. Kalau cuma puas diri saya sudah orang baik, ya sudah nanti mentok, mandek. Bahkan jangan-jangan malah jatuh dalam apa? Ujub, bangga diri. Nah, inilah lebih berbahaya lagi. Maka agar orang itu istiqamah, apa? Berlomba. Kebaikan itu jadikan apa? Perlombaan. Walaupun tentunya bukan pujian manusia yang kita harapkan dari perlombaan ini, bukan sanjungan manusia, tapi apa? Balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika Allah menyebutkan dalam surat Ali Imran ayat 133 tentang ampunan. Allah menyebutkan dengan apa? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian, bahkan dalam urusan apa? Ampunan. Untuk mendapatkan ampunan Allah jangan ditunda. Jangan kemudian kita katakan di dalam pembahasan tentang taubat, ada dua jebakan setan yang beredar di tengah masyarakat untuk menunda pertaubatan. Apa yang pertama? Merasa belum bisa berhenti dari dosa. Aku rung iso mari. Aku rung iso mandek. Wis engkowe. Nanti saja. Kalau saya sudah bisa berhenti, siapa yang akan berhenti dari maksiat? Manusia tentu terus dalam dosa. Karena apa? Fitrahnya manusia. Kullu bani Adam khata'un. Pasti kita akan jatuh dalam dosa. Maka jangan sampai kata-kata iblis kita turuti, kata setan. Bahwa belum bisa berhenti dari dosa, jangan taubat dulu, nanti saja. Atau yang kedua, yang kita katakan, sering orang terjebak karena merasa tidak bisa melakukan sholat taubat. Padahal ingat yang pertama, bahwa sholat taubat itu bukan syarat taubat. Syarat taubat hanya tiga. Berhenti, menyesal, dan berniat sungguh-sungguh tidak kembali. Plus satu. Kalau itu ada haknya manusia, harus diselesaikan. Sudah, sah. Nah, sholat taubat bagaimana? Menyempurnakan taubat kita. Lalu niatnya bagaimana? Ya sudah. Namanya niat dalam hati. Saya mau sholat taubat selesai. Gak perlu ngapal ke. Apa? Usolli. Sholat taubati. Apa? Sunnatan lillahi ta'ala gitu. Ya, ada. Ada. Enggak perlu menghafalkan seperti itu. Sudah. Niat itu adanya dalam hati. Maka Allah mengatakan wasari'u. Dan tidak dikatakan apa? Isra'u. Tapi wasari'u. Itu menunjukkan apa? Seperti wasbiru wasabiru. Apa? Butuh usaha. Bersegera itu butuh dilatih. Tidak cuman otomatis kita akan bisa. Butuh latihan. Wa jannatin dan surga yang luasnya apa? Seluas langit dan bumi. Sebagian kita apa? Tipe 36. Nyicilnya berapa tahun? 15 tahun, masya Allah. Nah, kita disiapkan di akhirat tempat yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi jangan takut di akhirat enggak kebagian kapling. Yang terakhir masuk surga saja 10 kali kerajaan dunia. Apalagi yang mau bersegera. Nah, apa saja hadis yang disebutkan di sini? Hadis yang pertama, kalau antum masih ingat, ini hadis waktu itu kita bahas yang terakhir. Padahal ini sebenarnya hadis yang pertama. Apa itu? Seakan Al-Imam An-Nawawi mendahulukan tarhibnya, baru nanti pada tarhibnya. Atau tarhibnya sudah pada ayat-ayat tadi, dan ini tarhibnya, peringatannya. Sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali. Kalimat dalam judul tadi mubadarah dari kalimat ini, badiru, sama dengan apa? Sari'u. Yes. Kita tunggu kalau masih ada yang mungkin menyapa temannya atau apa, masih menanyakan kabar. Sudah ibu-ibu? Ah, sudah. Nih. Ayo. Jadi Rasulullah SAW mengatakan badiru, sama dengan kalimat apa? Sari'un. Bersegeralah. Apa yang harus segera? Bil a'mal, dengan amal. Kalau ada amal kebaikan yang bisa kita kerjakan, maka kerjakanlah segera. Tentu keutamaannya tadi bahwa itu membawa bakal istiqomahan. Tapi apa sisi negatifnya? Apa bahayanya kalau kita menunda amal kita? Rasulullah SAW mengatakan fitanan, sebelum menimpa kalian apa? Fitnah. Dan ini yang kita jelaskan di pertemuan yang lalu tentang dua golongan penuntut ilmu. Yang terlalu semangat akhirnya putus tengah jalan, atau yang gak semangat. Itu ini yang bisa terjadi. Apa? Menunda ngaji sesuk wae, sesuk udan, sesuk wae. Jadi setiap kali ada amal kebaikan apa? Sesuk. Ditunda, maka orang bisa terkena apa? Fitnah. Namanya hati kita ini butuh nasihat. Apakah lagi kita hidup di zaman seperti ini? Berita politik begitu membingungkan. Kemaksiatan digelar di jalanan. Gitu ya? Apa? Kalau kita tidak isi hati kita dengan nasihat, orang hidup sekarang ini apa? Dalam kebingungan, stres, gitu ya. Tapi kalau diisi hati ini dengan nasihat, dia akan mampu menghadapi fitnah, ujian, cobaan. Maka orang yang menunda amalnya apa? Bisa jadi dia ditimpa fitnah. Kaqita'il lailil muzlimi. Namanya fitnah, ujian, cobaan, musibah kalau sudah datang, itu seperti sepenggal malam yang gelap. Seperti apa sepenggal malam gelap itu? Kita mau ke mana? Ke dapur, cari lilin, kesasar ke kamar mandi. Bangetan gitu ya. Omai Dewi rapat. Ini ya sebuah ungkapan lah. Mungkin rumah kita mungkin gelap gulita, gitu ya. Saking gupuh, tengah malam, lampu mati, kan gitu. Namanya masih ngantuk. Bukan karena kita gak hafal posisi rumah kita. Ngantuk, gelap, mau ke dapur ngambil lilin, sasar mana? Kamar mandi. Nah itulah gambaran sederhana ketika apa? Orang tertimpa masalah. Karena tidak pernah segera beramal, tidak pernah segera menuntut ilmu. Datang musibah, sakit. Periksa ke dokter, ngomongnya enggak apa-apa. Dibekam ke, kasih herbal, enggak mempan. Akhirnya apa? Nurut, kono lho, ana wong pinter. Iso mindah ke penyakit ninggon wedhus, telur dan sebagainya. Masya Allah. Maunya mencari kesembuhan malah terjerumus dalam kesyirik. Kenapa dia dalam fitnah? Dalam ujian. Yang ujian kalau sudah datang menggelapkan mata. Sing penting apa? Mari. Kalau orang diuji dengan sakit. Atau mungkin, ini bukan nyindir, tapi mungkin bisa terjadi beneran gitu ya. Bukan, misalnya yang belum dapat jodoh. Alah sing penting ana sing gelem. Engko tak didik karo mlaku. Gitu ya. Prinsipnya apa? Tak didik karo mlaku. Wis sing penting ana sing gelem alhamdulillah. Akhirnya syarat yang dulu, idealisme yang dulu dipegangi. Apa yang utama? Agamanya. Alah enggak apa-apa lah. Jilbabe dik suwili. Yang cilik jilbabnya, ya. Burung ngaji. Tangkap, iya. Ketangkap apinya. Maka subhanallah, idealisme tadi dapat lulusan pondok, apalannya banyak, wis iso bahasa Arab, buyar. Sing penting ana jodohne. Kenapa? Merasa ujian enggak kuat tadi. Penting pengen dang nikah. Akhirnya apa? Ternyata visi misi pernikahannya tidak cocok. Antum pengen ke surga, dia pengen dunia. Maka inilah fitnah kalau sudah datang menggelapkan mata. Maka Rasulullah menggambarkannya fitnah itu kaki ta'il laylil mudlim. Seperti sepenggal malam yang gelap. Bahkan, bukan hanya seperti apa? Salah pilih jodoh. Bukan hanya salah pilih obat. Rasulullah katakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُسْبِحُ كَافِرًا. Bisa jadi orang di pagi harinya masih beriman, sorenya sudah kafir. Dan di sore harinya masih beriman, besok paginya sudah kafir. Itu menunjukkan dahsyatnya apa? Fitnah. Jadi contoh yang saya contohkan itu masih sederhana, cuman salah pilih jodoh. Bahkan orang bisa salah pilih apa? Akidahnya, keimanannya. Yang tadinya beriman bisa berubah apa? Menjadi kafir. Dan tidak perlu waktu lama. Nah, ayo mas, mainnya. Dia duduk, diajak duduk bareng gitu loh, ah putra putrinya dudukkan sebelahnya gitu, sini duduk, sini le, ah ya kalau bisa, ah nah tapi insya Allah kalau dibiasakan bisa, ah bawakan mainan, suruh mainan di sebelahnya gitu ya, nah kekurangan kita itu biasanya di situ, jadi kalau bawa anak-anak itu bawakan mainannya, bawakan buku, kemudian suruh duduk sebelah kita mainan, gitu ya. Insyaallah nanti dia terbiasa tenang di tempat kajian. Kalau memang bawa ke kajian nggak bawa mainan, dia akhirnya cari mainan, nah, lari, kan? Gitu. Memang anak-anak gimana lagi, kan? Gitu. Nah, jadi yang seharusnya pengertian orang tuanya, bukan anak-anak. Anak-anak suruh mengerti, nah, susah, gitu ya. Memang dunianya bermain. Jadi orang tuanya yang harus mengerti. Anak ini perlu main, jadi bawakan mainan ketika diajak ngaji. Baik. Maka subhanallah, seperti itu. Dahsyatnya apa? Fitnah. Yang sebab awalnya apa dari fitnah? Menunda amal. Maka mari kita berusaha. Kalau ada kebaikan, jangan kita tunda. Rasulullah SAW mengatakan badiru bil amal, segeralah beramal. Yang fitnah itu tadi digambarkan dari beriman berubah kafir, dari beriman berubah kafir, ya bi udinahu bi aradin minat dunia. Dia rela menjual agamanya demi mendapatkan apa? Secuil dari dunia. Mungkin tidak terbayangkan bagi kita. Ah, saya enggak mungkin. Jangan mengatakan tidak mungkin. Karena kenyataannya terjadi tidak? Terjadi. Orang pindah agama hanya karena mi'instan. Orang pindah agama hanya karena beasiswa pendidikan. Orang pindah agama gara-gara apa? Pekerjaan. Orang pindah agama gara-gara wanita atau pria. Ini namanya menjual dunia demi secuil agama. Menjual agama demi secuil dunia. Adal agama sumber keselamatannya di mana? Di dunia dan akhir. Maka jangan pernah merasa tidak mungkin. Wong yang terjadi sudah banyak. Orang yang lebih kaya dari kita, orang yang lebih sukses dari kita, berubah agamanya gara-gara wanita, gara-gara pria. Ini kan secuil dari dunia. Subhanallah, tidak habis pikir kita. Tapi itulah akibat apa? Menunda amal. Saya yakin atas berita yang Allah Rasulnya sampaikan ini, bahwa mereka yang menjual agamanya tentunya bukan orang yang rutin datang ke majelis ilmu. Bukan orang yang menjaga salatnya, saya yakin. Karena insya Allah dengan kita menjaga, kita bersegera dalam beramal, ini salah satu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka yang berani menjual agamanya, cek saja salatnya. Belum tentu sholat, gitu ya. cek saja ilmunya tentang agamanya, paham tentang la ilaha illallah saja tentu tidak, peduli sama agama saja jangan-jangan tidak, mau Islam mau enggak Islam padha wae. Itu yang banyak terjadi pada sebagian saudara kita kaum muslim. Maka bukan hanya menunda amal itu menunda pahala kita, tapi menunda amal mendatangkan bahaya yang sangat besar, menjadikan orang yang beriman menjadi kafir. Rela menjual agamanya demi secuil dari dunia. Yang kedua, contoh dari perbuatan Rasulullah SAW dalam bersegera beramal. An Abi Saru'ah atau Siru'ah Uqbah ibn Harith radhiyallahu anhu bercerita. Qala sallaitu wara'an nabiy sallallahu alaihi wasallam bil madinati al asra. Aku salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah salat asar. Fa sallama thumma qama musri'an fa takhatta riqaban nasi ila ba'dhi hujarin nisa'ihi. Maka beliau pun salam, artinya sudah selesai salatnya, kemudian salam, summa qama, kemudian beliau bangkit musri'an, terburu-buru. Yang itu bukanlah kebiasaan Nabi SAW. Dia setelah selesai salat tentunya duduk untuk apa? Berzikir, menghadap ke jamaah, mengecek jamaahnya siapa yang hadir dan tidak, sebagaimana dalam beberapa riwayat. Jadi seorang imam di antara tugasnya setelah salat ya apa? Mengecek jamaahnya, siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir. Nah, satu kesempatan ini beliau langsung berdiri, terburu-buru. Bahkan saking terburu-burunya diceritakan apa? Fatahat tariqa ban nasi. Melangkai, melompati apa? Pundak-pundak manusia. Ila ba'di hujari nisa'ihi, menuju rumah salah satu istrinya. Karena rumah istri Rasulullah SAW itu sekitar masjid. Ada yang nempel dengan masjid, ada yang di sekitarnya. Fafazi'an nasu min sur'atihi. Orang-orang pun kaget saking apa? Cepatnya Nabi Muhammad SAW berdiri bangkit dari tempat duduknya dan berjalan tadi. Bertanya ada apa? Jadi, kalau ada orang berdiri saja kita sudah penasaran. Biasanya kita liatin. Apalagi berdirinya apa? Cepat-cepat. Ini mesti apa? Menarik perhatian orang-orang. Fakharaja alaihim. Kemudian fa ini menunjukkan apa? Segera. Segera setelahnya beliau keluar lagi. Jadi setelah masuk ke rumah, keluar lagi. Fara'annahum qad ajibu min sur'atihi. Dan Rasulullah melihat apa? Orang-orang itu keheranan dari segeranya beliau bangkit dari apa? Tempat duduknya setelah sholat tadi. Beliau melihat reaksi orang-orang itu apa? Keheranan. Maka beliau pun menjelaskan. Qala dzakartu syai'an min tibrin 'indana. Aku tadi ingat sebungkah emas. Tibr itu apa? Sebungkah emas. Indana, yang ada di tempat kami. Maka di sini menunjukkan tidak batal kalau orang dalam sholatnya mengingat sesuatu urusan di luar sholat. Tapi jangan kemudian apa? Diikuti ingatan tersebut. Karena memang ada setan yang tugasnya apa? mengingat-ingatkan kita urusan di luar sholat. Yang sering kita contohkan, misalnya kita kehilangan sesuatu, sudah mulek, sudah ngubek-ngubek rumah begitu ya, nggak ketemu. Kapan? Nah, begitu Allahu Akbar, masyaallah, mau tak kantongi. Kule irono rene gitu ya. Nah, ternyata ingat ya begitu salat. Ini siapa? Setan. Gitu ya. Maka jangan diikuti. Gimana? Getun gitu ya. Mau gemes kok tak kula ning ndi-ndi kok jebule gur tak kan. Itu berarti kita larut dalam ingatan yang diingatkan oleh setan. Kalau sekedar mengingat kemudian kita berusaha menolaknya, itulah tugas kita dalam salat. Dan kemudian kita perhatikan, Rasulullah SAW mengatakan mengingat sebungkah emas. Kira-kira sebungkah emas itu berapa gram? 2-3 gram? 2-3 gram bukan sebungkah, secuil. Namanya sebungkah paling tidak ons gitu ya. Bisa jadi sekilo. Kalau dengan harga sekarang 650 ribu rupiah kurang lebihnya, harga resmi Antam, berarti kalau sekilo 1000 gram 650 juta. Kaya Rasulullah SAW. Maka beliau ingat ini. Kemudian apa? Kalau kita ingat duit 600 juta tadi di rumah, olali durung rebok ke berangkas. Kalau kita mungkin maksudnya gitu ya, segera pulang engko ditemu bocah-bocah. Itu kan kalau kita. Nah, lalu Nabi SAW kenapa bersegera? Fakarihtu an yahbisani. Maka aku tidak suka emas tadi menahanku. Menahan dari apa? Menyibukkan pikiranku dari beribadah kepada Allah. Dan ternyata itulah kenyataannya. Kita ini pengen dunia, padahal kalau sudah dikasih dunia, sibuk. Jadi khayalannya orang yang belum dapat dunia itu apa? Seandainya saya punya duit banyak, ngaji tenang. Abendino iso ngaji, udan iso nggo mobil. Butuh kitab garek tuku. Harap butuh rekaman garek tuku HP sing apik ngerekam. Itu gambarannya sing rung duit. Tapi begitu punya duit bagaimana? Bingung nyimpen, kok yang tak tinggal ngaji. Ono wong mlebu omah ilang. Piye? Wis ngajine saka omah wae. Masyaallah. Gitu ya. Bingung nyimpen duit, bingung ngembangkan duit dan seterusnya. Maka syukuri apa yang Allah berikan itu yang terbaik. Allah kasih longgar, syukuri. Allah kasih sempit, syukuri. Sudah, disabari. Maka Rasulullah SAW mengatakan tidak mau emas yang begitu banyak itu apa? Menyibukkan beliau dari ibadah. Lalu apa sikap beliau? Fa'amartu bikismatihi. Aku memerintahkan agar segera dibagi. Allah Akbar. Kita sibuk bagaimana mempertahankan harta. Beliau sibuk bagaimana menghabiskan harta untuk dibagi. Begitu kita apa? Ingin mengaku sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu titik ini saja ya, bersegera dalam beramal. Kita sudah ketinggalan jauh dan sangat jauh. Maka kalau kita mengaku sebagai umatnya, mari kita sedikit demi sedikit belajar. Kita katakan tadi wasari'u, itu butuh usaha, butuh belajar, membiasakan diri bersegera. Kalau hari ini bersegera, kemudian tertunda beberapa hal, besok perbaiki dua yang harus kita apa? Segerakan. Yang lain mungkin masih tertunda, besok tambah lagi tiga yang disegerakan. Terus demikian sampai kita bisa menjadi orang yang selalu bersegera dalam apa? Amal, dalam kebaikan. Dalam ayat yang lain dikatakan, kuntu khallaftu fil baiti dibran minas sadaqati fakarihtu an abidahu. Beliau menceritakan, aku meninggalkan di rumah sebongkah emas dari sedekah dan aku tidak suka bermalam apa barang itu masih di rumahku. At-tibru qit'atu dzahabin aw fiddatin. Tibr itu sebongkah emas atau perak. Kemudian hadis yang berikutnya. Ini contoh teladan. Kalau tadi adalah sikap Nabi SAW, ini teladan yang dicontohkan muridnya para Nabi, muridnya Nabi SAW. Yaitu siapa? Para sahabat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala rajulun lin Nabi SAW yauma Uhud. Ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW pada hari Uhud, maksudnya menjelang perang Uhud. Ara'aita in kutiltu fa aina ana. Dan inilah bedanya orang beriman ketika di medan perang dengan orang kafir. Orang beriman yang dicari apa? Mati syahid. Mut syahidan au iskariman. Iskariman au mut syahidan. Hidup mulia atau mati syahid. Itu prinsipnya seorang yang beriman. Maka orang ini bertanya, kalau saya terbunuh di sini dalam peperangan ini, di mana tempat saya? Rasulullah menjawab dengan singkat, qala fil jannah. Dengan bahasa kita, ya di surga tempatmu kalau apa? Meninggal dalam peperangan. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutila. Maka dia pun melempar apa? Beberapa butir kurma yang ada di tangannya. Kemudian dia masuk ke dalam medan pertempuran sampai terbunuh. Kita bisa bayangkan. Inilah apa rindunya para sahabat dengan namanya surga. Yang dalam riwayat yang lain dikatakan apa, sampai ada yang mengatakan ini, sesungguhnya aku arihu rihal jannah, saya bisa mencium baunya surga. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Meninggal dalam keadaan syahid. Jadi itu adalah cita-cita tertinggi orang yang beriman. Orang ini memegang kurma. Kira-kira megang kurma itu berapa kilo? Di genggaman? Berapa kilo kalau kita genggam kurma? Berapa biji ini ya? Katakan 10. Kebanyakan lah 10. 5 saja sudah banyak. Paling 3 sampai 5 butir. Kalau makan kurma dulu butuh berapa jam? 3 sampai 5 butir tadi. Paling 5 menit selesai. Tapi karena sudah rindu kepada namanya surga. Yang dalam riwayat yang lain kemungkinan kisahnya sama. Sahabat mengatakan apa? Innaha lahayatun tawilatun. Sungguh itu kehidupan yang terlalu lama kalau harus nunggu apa? Makan kurma. sedangkan surga sudah menunggu. Di mana kita ketika mendengar panggilan sholat subuh, itu ya, kosik, masih menunda. Kenapa? Karena mungkin komatnya biasanya 20 menit. Jono 15 menit. Wudu 5 menit. Jalan ke masjid cukup. Apalagi kalau mungkin sebagian masjid imamnya bacaannya panjang. Wis engko nungguani komat sik. Sampai masjid kan pas ruku. Allahu musta'an. Inilah sikap Nabi SAW, sikap murid-muridnya yang tidak menunda dalam apa? Menyambut kebaikan. Tapi masih ada beberapa hadis yang nanti kita akan baca di kesempatan berikutnya insyaallah. Ini dulu yang kita bacakan di kesempatan ini, semoga ini memberikan motivasi kepada kita. Kalau kita ingin menjadi sosok yang istiqamah, sosok yang ajak, yang kontinu dalam kebaikan, ternyata teorinya mudah. Saya katakan teorinya mudah. Apa? Segera beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal. Insya Allah akan mengantarkan kita pada keistiqamahan. Allah Ta'ala alam, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.